Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Malik rahimahullahu taala yang berkaitan dengan larangan mendinggikan bangunan atau bermegah-megahan di dalam bangunan, yang mana itu di luar dari kebutuhan yang tujuannya hanya untuk berbangga-bangga dengan bangunan yang dimilikinya. Dan telah kita ambil dua hadis. Hadis yang pertama berisi tentang larangan, dan yang kedua beliau membawakan qudwah atau contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana bentuk rumah manusia yang terbaik, manusia pilihan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membangun rumah untuk keluarganya, untuk istri-istrinya, adalah rumah yang sangat-sangat sederhana sekali. Nah, karena beliau mengajarkan kepada keluarganya untuk bersyukur dan bersabar di dunia ini, dan juga menerima dari apa yang Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala takdirkan berupa kehidupan dunia ini. Dan bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, dan tujuannya adalah kehidupan akhirat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada istri-istrinya, dan mereka semua memilih Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan negeri akhirat, sehingga mereka beridha dengan apa yang Allah Taala berikan kepada mereka. Dan kita lanjutkan hadis yang ketiga dari bab ini, masih berkaitan dengan qudwah atau contoh yang diberikan oleh Mu'allif rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan kondisi rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Mu'allif al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala an Dawud ibni Qais qala ra'aitul hujurati min jaridin nakhli maghshiyan min kharijin bimusuhi syar wa dhunnu ardal baiti min babil hujrah ila babil baiti nahwan min sittin aw sab'i azru wa ahziril baita ad-dakhil ashra azru wa dhunnu sumkahu baina ath-thamani was-sab' wa nahwa dhalik wa waqaftu inda babi Aisyah fa idha huwa mustaqbilun al-maghrib. Asar yang ketiga beliau bawakan dari An Dawud ibnu Qais, dari Dawud ibnu Qais ibnu Farra ibnu Sulaiman ad-Dabbal. Beliau ini seorang tabiin yang meninggal pada tahun 160 Hijriah. Qala, beliau mengisahkan ketika itu beliau pernah masuk ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ra'aitul hujurat, aku pernah melihat al-hujurat, kamar-kamar. Karena memang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan rumah, atau bisa digambarkan hanya sekedar kamar-kamar yang beliau bangun menempel dengan Masjid Nabawi. Ra'aitul hujurat, makanya ada di dalam Al-Qur'an surat namanya apa? Al-hujurat, surat Al-hujurat. Naam, kamar-kamar berisi tentang kisah dari kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ra'aitul hujurati min jaridin nakhl, aku pernah melihat kamar-kamar istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk dari fisik bagaimana bangunannya, bagaimana bentuk fisik bangunan dari kamar-kamar istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bentuknya terbuat min jaridin nakhl, dari pelepah kurma. Jarid artinya pelepah. An-nakhl itu pohon kurma. Pohon kurma itu ada pelepahnya kan, pelepah yang di situ ada daun-daunnya. Tapi di sini daunnya sudah dihilangkan, makanya dinamakan dengan jarid. Nam, batang dari pelepah daun kurma yang sudah dihilangkan daunnya. Batang-batang atau pelepah-pelepah kurma itu disusun, disusun sebagai apa? Dinding, sebagai dinding dari kamar-kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita tahu kalau pelepah disusun, tentu tidak bisa apa? Rapat ya kan? Bisa kelihatan dari luar apa yang ada di dalam. Namanya pelepah, bentuknya bukan persegi. Ketika ditempelkan mesti ada celah yang di situ berlubang. Bagaimana menutupi ini? Kata beliau, mangsyian min kharijin bimusuhi sya'ar. Yang mana pelepah-pelepah tadi, pelepah-pelepah kurma tadi yang telah disusun sebagai dinding kamar-kamar Nabi SAW itu ditutupi luarnya, ditutupi min kharijin dari alah luarnya dengan musuhi sya'ar, dengan kulit kambing. Seperti apa? Kain wol atau yang semisalnya. Jadi dianyam, ditutupi dari pelepah-pelepah kurma tadi supaya tidak kelihatan dari luar dengan kulit binatang. Ini bentuk bangunan dindingnya. Qala wa dhunnu ardal baiti min babil hujrati ila babil bait. Dan aku mengira, aku memperkirakan ardal bait, lebar rumah atau kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam, min babil hujrah ila babil bait, dari pintu kamar ke pintu rumah. Nah, jadi misalnya ini pintu rumah, di sana pintu kamarnya ada dua ruangan. Nahwan min sittin aw sab'i azru. Ini panjangnya sekitar 6 atau 7 hasta. 6 atau 7 hasta. Satu hasta seberapa? Segini ya, dari siku sampai ujung jari sekitar berapa? 40 cm atau 6,5 meter, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau 6 hasta atau 7 hasta berarti sekitar berapa meter? 3 atau 4 meter, sekitar itu panjangnya. Wa dhunnu ardal baiti min babil hujrah ila babil bait. Yang aku mengira bahwasanya lebar dari pintu kamar ke pintu rumah itu sekitar 6 atau 7 hasta. Wa ahzirul baita, wa ahzir ay wa adun, sama dengan adunnu. Dan aku memperkirakan, aku menyangka bahwasanya al baita dakhil, lebar yang bagian dalam rumahnya itu asyra azru, sekitar 10 hasta. Bagian dalam, bagian kamarnya ini sekitar 10 hasta. 6 sekitar 4 atau 5 meter. Rumah yang sangat-sangat sederhana yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan rumah yang mewah baik dari sisi bangunannya, dindingnya, demikian juga baik dari di sisi luasnya. 6 dan tentu bisa dibayangkan bagaimana bentuk dalamnya. Dan tentunya zaman dahulu ini lebih susah daripada zaman sekarang. Nah, ketika zaman dulu cuaca yang panas, terlebih di daerah Timur Tengah, cuacanya, nah, ketika musim panas adalah sangat panas sekali. Di zaman dulu tidak ada kipas, bahkan para raja pun mereka punya apa? Orang-orang yang mengipasi mereka, para raja tersebut, dengan kipas. Jadi kita sekarang ada yang punya AC, ada yang punya kipas angin. Tentu ini sebuah kenikmatan yang patut untuk disyukuri. Nah, meskipun kita sekarang tidak memiliki kemewahan, tapi itu sesungguhnya adalah sebuah kesederhanaan yang di situ banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bandingkan dengan apa yang ada pada zaman dahulu yang belum ada nah berbagai macam bentuk fasilitas seperti zaman sekarang. Qala wa ahzirul baita ad-dakhil asyra azru. Dan aku mengira lebar bagian dalam rumahnya itu 10 hasta. Wa dhunnu sumkahu, dan aku mengira ay memperkirakan sumkahu ay saqfahu, tinggi atapnya, bainas samani was sab', nahwa zalik, itu sekitar 8 atau 7 hasta atau yang semisalnya. Qala wa waqaftu inda babi Aisyah, dan aku berdiri di sisi pintu Aisyah. Jadi rumah Nabi SAW tadi hanya pintunya menghadap ke masjid, kemudian masuk ke dalam, di situ ada pintu kamar. Naam, ada hanya ada dua ruangan yang semuanya sekitar 10 hasta. Wa waqaftu inda babi Aisyah, kata Dawud ibn Qais, dan aku berdiri di sisi pintu rumahnya atau kamarnya Aisyah. Dan memang Dawud ibn Qais ini beliau datang ke Madinah ketika itu sudah masa perluasan Masjid Nabawi, dan dimasukkannya rumah Nabi SAW ke dalam bangunan masjid ini di zamannya kekhilafahan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, sekitar tahun 90 Hijriah. Sekitar tahun 90 Hijriah dimasukkanlah ketika itu rumah-rumah Nabi SAW ke dalam bangunan masjid. Beliau ketika itu berdiri di sisi pintu rumahnya Aisyah, fahidahu wa mustaqbilun al-maghrib, dan rumah beliau itu menghadap ke arah barat, karena Masjid Nabawi naam di sebelah timurnya itu kamar Nabi SAW, kamar-kamar istri beliau, sehingga otomatis pintu rumahnya menghadap ke arah barat. Ini bentuk dari bangunan rumah istri-istri Nabi SAW yang sangat sederhana, dan mereka ridha dengan ini semua, ridha dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, karena memang mereka memilih pilihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa Allah taala dan Rasulnya dan juga negeri akhirat. Qala dalla hadzal athar 'ala al-ihtimam wal isti'didat li yaumir rahil ila Allah wal qudumi alaihi. Berkata Asy-Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, hadzal athar, ay athar ini asarnya Daud ibn Qais, menunjukkan tentang ihtimam, untuk memiliki perhatian, wal isti'dad di yaumir rahil, dan juga memiliki persiapan untuk apa? Li yaumir rahil ila Allah wal qudumi alaih, untuk menyambut hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara, sehingga apa yang kita miliki itu yang harus disyukuri. Dalam ketika seseorang memiliki dada yang lapang, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu hidupnya akan nyaman meskipun dia kelihatannya orang yang susah atau orang yang miskin. Berbeda dengan orang yang kelihatannya memiliki kemewahan, diberikan kekayaan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dadanya sempit, tidak mau bersyukur dan tidak mau bersabar dan ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan hidup di dunia ini dengan kesusahan. Wa hadza da'bus shalihin wa shalihati fi hadhihi al-hayah, dan inilah naam adab mereka. Naam adab dan kebiasaan mereka orang-orang saleh, baik dari kalangan laki-laki dan perempuan di dunia ini. Lianna dunya daru fana'in la daru baqa, karena sungguhnya dunia ini adalah kehidupan yang akan binasa, akan punah, bukan kehidupan yang selama-lamanya kekal abadi. Wa annal akhirata hiya darul qarar, darun laha bidayah wa laisa laha nihayah, dan bahwasannya negeri akhirat, hari kiamat atau negeri akhirat, itulah yang merupakan negeri untuk menetap selama-lamanya. Darun laha bidayah, sebuah negeri atau kampung yang memiliki naam permulaan. Kapan permulaan? Hari akhirat, nanti ketika telah ditegakkan hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika telah ditiup sangkakala, ketika itulah awal dimulainya negeri akhirat. Wa laisa laha nihayah, dan tidak ada akhir, tidak ada batas akhirnya dari negeri akhirat yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Karena apa disebutkan di dalam sebuah hadis yang namanya al-maut, yang namanya al-maut atau kematian, nanti di hari kiamat kelak disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan dengan bentuk seekor kabsy, seekor kambing, dan ketika itu disembelih yang namanya al-maut, kematian, maka tidak ada lagi kematian setelah itu. Yang telah masuk ke dalam an-nar, ke dalam neraka, maka dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya, mendapatkan siksaan dan azab yang sangat pedih, wal-iyadzubillah. Dan kebalikannya, orang-orang yang beriman dan bertakwa, dia akan ada di dalam al-jannah, di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, penuh dengan kenikmatan, kekal dan abadi selama-lamanya di dalam al-jannah. Tidak ada batas akhirnya, tidak ada na'am nihayah. Qala wa yustafadu minhu aydan adamul inshtigali bi zinatil hayatid dunya wa zakharifiha. Demikian pula diambil dari asar ini adalah adamul ishtighal, tidak menyibukkan diri, bi zinatil hayatid dunya wa zakharifiha, dengan perhiasan dunia dan juga naam kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Perhiasan atau kenikmatan-kenikmatan dunia, terlebih lagi yang bisa mengganggu akhirat seseorang. Ketika dia tidak butuh kepada dunia tersebut, tidak butuh kepada perkara-perkara zinatud dunia yang bisa merusak ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa mengurangi taatnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia tinggalkan dan hendaknya dia tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal tersebut. Waraf'il imaratid dhakhmah idma mathalu lubsin nasi fid dunya illa karakibin qala tahta syajarah fartahala anha wa tarakaha. Hendaknya juga tidak menyibukkan untuk berlomba-lomba meninggikan imarat, bangunan-bangunan atau rumah-rumah yang mewah atau megah, karena tidaklah permisalan tinggalnya manusia di dunia ini itu kecuali hanya seperti raqib, seorang apa? Musafir. Seorang musafir, entah dia pergi memiliki perjalanan atau melakukan sebuah perjalanan dengan kendaraan hewan atau kendaraan apapun itu bentuknya, pasti dia akan sampai di tempat tujuan. Ketika dia singgah di suatu tempat persinggahan, tentu dia tidak akan berlama-lama di situ, tidak akan menetap dan tinggal di situ selama-lamanya, karena dia punya tempat tujuan yang sedang dia tuju. Demikian pula ketika kita tinggal di dunia ini, hanyalah tempat singgah, bukan untuk selama-lamanya. Tahta syajaratin fartahala anha wa tarakaha. Seperti seorang pengembala atau seorang yang sedang musafir, dan dia singgah di bawah pohon, kemudian dia meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan yang dia sedang lakukan. Nah, ini hadis-hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan larangan meninggikan dan bermegah-megahan di dalam bangunan, dan masih berkaitan bab yang setelahnya dengan masalah ini, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.